Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala rahimahullah وعن أبي نجيد بالضم النون وفتح الجيم عمران ابن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما. Dan dari Abi Nujaid dengan mendomah huruf nun dan memfathah huruf jim, yaitu Imran bin Al-Husain Al-Khuza'i, semoga Allah meridai keduanya. Anna mar'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Sesungguhnya ada seorang wanita dari Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wanita tersebut dalam keadaan hamil karena perzinahan. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tertimpa sesuatu yang mesti, hingga kemudian mesti untuk ditegakkan hukum had. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukum had itu atas diri saya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil wali dari wanita tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wali wanita tersebut, ahsin ilaiha fa idza wad'at fa'tini, jagalah baik-baik wanita tersebut, apabila ia telah melahirkan maka datanglah kepadaku. Fafa'ala fa'amara biha, kemudian wali itu pun mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Nabiullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita tersebut. Fasuddat alaiha thiyabuha, kemudian baju wanita tersebut diikatkan pada dirinya. Thumma amara biha farujimat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita tersebut dan kemudian wanita itu pun dirajam. Thumma shalla alaiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan terhadap jenazah wanita tersebut. Faqala lahu Umar. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanab." Apakah engkau akan menyolatkan wanita tersebut wahai Rasulullah padahal ia seorang wanita pezina? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laqad tabat taubatan." Sungguh ia wanita yang telah benar-benar bertaubat. "Law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum." Seandainya taubat wanita tersebut dibagikan kepada penduduk Madinah yang berdosa, maka niscaya taubat wanita tersebut mencukupi bagi 70. Seandainya taubat wanita tersebut dibagikan kepada 70 penduduk dari kota Madinah yang melakukan perbuatan dosa tentunya, maka niscaya taubat wanita tersebut mencukupi untuk 70 penduduk Madinah. Qala, wa hal wajadta afdala min an jadat binafsiha lillah. Dan apakah engkau pernah dapati yang lebih utama dari seseorang yang menyerahkan jiwanya karena Allah subhanahu wa ta'ala? Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwafiddin azakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis dari sahabat Imran ibn al-Husain al-Khuza'i radhiyallahu anhuma ini terkait dengan syahid atau inti pembahasan masalah taubat, karena di dalam hadis ini menjelaskan tentang pertaubatan seorang wanita yang telah melakukan perbuatan dosa dalam kategori kabair, termasuk dosa-dosa yang paling besar, yaitu berzina. Kita melihat bahwasannya apa yang dilakukan oleh wanita ini, wanita dari Juhainah, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas perbuatan dosanya tersebut. Dan pengakuan daripada wanita ini dari apa yang telah ia perbuat, dari dosa yang telah ia lakukan, adalah merupakan bentuk pengakuan agar perbuatan dosa yang ia tunaikan terhapus dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara wujud taubat, yang taubat ini merupakan taubat yang sebenar-benarnya dari seorang wanita Juhainah ini, menunjukkan bahwasannya ia benar-benar bertaubat dan ia benar-benar ingin dalam keadaan terampuni dosa tersebut, terhapus kesalahan yang telah ia perbuat, sehingga tidak menjadi tanggungannya di akhirat kelak. Ia memutuskan untuk menghadap, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dengan kejujurannya ia mengakui atas perbuatannya tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil wali dari wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah menegakkan hukum had, dalam hal ini rajam, serta merta ketika orang itu mengaku. Karena apa? Karena wanita ini ternyata sedang hamil. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanggil kepada wali dari wanita tersebut untuk berbuat baik kepadanya, untuk menjaganya, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunggu hukuman had itu ditegakkan ketika bayi yang dikandung oleh wanita ini lahir. Artinya bahwasannya di sini menunjukkan betapa Islam ini memiliki sikap yang sedemikian adil. Karena bayi yang dikandung tentu tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan salah, sehingga yang dihukum, ditegakkan had padanya adalah wanita tersebut. Maka diperintahkan kepada walinya tersebut untuk kemudian datang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga kemudian bayi itu lahir. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain, bahkan ada yang menyebutkan sampai kemudian anak itu pun disusui. Ya, sampai anak itu disusui dan kemudian mendapatkan pengasuhan. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, kita melihat betapa Islam itu sedemikian rahmah, Islam itu sedemikian adil. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegakkan hukum had, menegakkan hukum terhadap wanita tersebut yang telah dengan penuh kesadaran datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kemudian menerima hukuman bagi seseorang yang telah melakukan perzinahan. Dan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kisah ini menetapkan hukum rajam. Artinya bahwasannya wanita ini statusnya adalah muhsan, muhsanah, yaitu orang yang telah menikah. Karena hukumnya berbeda bagi pezina yang muhsan dan ghaira muhsan. Yang muhsan, ia sudah dalam keadaan status menikah, pernah menikah, maka ia mendapatkan hukuman dengan rajam. Sedangkan orang yang belum pernah menikah, ia dicilid kemudian dibuang ke satu tempat. Ini perbedaan di dalam penentuan hukum terhadap orang yang melakukan perzinahan antara orang yang berstatus pernah menikah dengan orang yang masih lajang. Kemudian kita lihat bagaimana hukum rajam itu ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasuddat 'alaiha thiyabuha. Ya, pakaian wanita itu kemudian diikatkan, dikokohkan ke tubuhnya. Hukum rajam adalah wanita tersebut ditanam di dalam tanah. Yang muncul di permukaan tanah hanyalah kepalanya saja. Ya, jadi seluruh tubuhnya dipendam di dalam tanah. Kemudian yang muncul di atas permukaan tanah adalah kepala, bagian kepala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada wanita tersebut, dan kemudian wanita tersebut pun dirajam. Dirajam artinya dilempari batu oleh segenap manusia, oleh orang-orang yang hadir. Ya, batu tersebut tidak boleh sampai batu yang besar sehingga mengenai kepala kemudian langsung mati, dan tidak pula batu tersebut yang terlalu kecil sehingga tidak merasakan sakit apapun. Tetapi batu yang sekiranya dilemparkan ke bagian kepala, ya, orang yang terkena hukum rajam tersebut, sehingga kemudian orang tersebut merasakan sakit. Dan ini adalah hukuman bagi orang yang telah menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan kenikmatan yang tidak halal. Ya, perzinahan, orang tersebut melakukan satu perbuatan bernikmat-nikmat, tetapi itu disalahgunakan. Artinya itu perbuatan yang haram. Maka kemudian ia mendapatkan hukuman rajam tersebut dan dilempari sampai ia meninggal dunia. Ini adalah prosesi daripada rajam. Kemudian thumma shalla 'alaiha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyolatkan jenazah dari wanita tersebut. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu menyolatkan wanita tersebut, sempat menjadikan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sebab apa bertanya? Karena status wanita itu adalah orang yang telah melakukan zina. Sehingga Umar menyatakan, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Engkau akan menyolatkan wanita tersebut wahai Rasulullah, padahal ia adalah seorang wanita pezina. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita itu telah bertaubat dengan sebenar-benarnya bertaubat. Apa bukti wanita itu telah melakukan taubat dengan yang sebenar-benarnya bertaubat? Ya. Buktinya adalah wanita itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh keinginan yang tulus mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengakui perbuatannya. Dan ia ingin dibersihkan, disucikan dari perbuatan dosa besar yang ia lakukan. Ini menunjukkan bahwasannya kesungguhannya ingin bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang menyebutkannya, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita itu telah bertaubat dengan sebenar-benarnya bertaubat. Ya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, di sini kita akan dapati bahwasannya, ya, wanita tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun di dalam penjelasan para ulama, di antaranya yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasannya terhadap orang yang telah melakukan perbuatan semacam zinah tersebut, ya, manakah yang lebih afdol, lebih utama? Seseorang yang telah berbuat zina itu datang, ya, mendatangi qadhi, hakim yang akan memutuskan perkaranya, kemudian akan menjatuhkan hukuman kepada dirinya, ataukah ia menyembunyikan perbuatan dosanya tersebut, ya. Artinya ketika ia melakukan perbuatan zina itu, ia melakukannya dalam keadaan tertutup, tersembunyi, tidak ada yang mengetahui kecuali, ya, dirinya, kecuali dua orang yang berbuat zina tersebut, dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang lebih afdol? Apakah ia datang ke qadhi, kemudian ia menerima hukuman, atau perbuatan zina yang ia lakukan secara sembunyi tersebut ia tutupi, ya. Maka penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya apabila seseorang telah bertaubat dengan benar-benar bertaubat atas perbuatan zinahnya tersebut, taubatan nasuha, ya, dan ia tidak kemudian mengulangi lagi, ia yakin mampu untuk tidak mengulangi lagi perbuatan zinahnya tersebut, maka yang afdol adalah ia tidak pergi ke qadhi untuk mengabarkan perbuatan maksiatnya tersebut, tetapi ia menyembunyikan perbuatan, ya, perbuatan maksiatnya tersebut. Ia sembunyikan, ia pendam, ia tidak kabarkan kepada orang lain, ya. Ia tidak ceritakan kepada orang lain, ya. Antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bertobat, ia beristighfar, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia sampaikan yang demikian itu, dan ia kemudian menyesal, ia kemudian tidak mengulanginya lagi, mengulangi lagi, dan ia kemudian memperbaiki diri dengan amalan-amalan saleh. Maka yang demikian ini menurut beliau rahimahullah adalah yang afdol, sehingga ia bisa memperbaiki kembali apa yang bisa ia lakukan dengan amal-amal solehnya. Adapun apabila seseorang merasa takut untuk kemudian terjatuh lagi, mengulangi lagi, maka yang demikian ini tidak mengapa ia mendatangi qadhi, mendatangi hakim untuk kemudian ditegakkan had, hukum kepada dirinya. Ikhwafiddin a'azakumullah. Dan demikianlah apa yang dicontohkan di dalam peristiwa seorang wanita dari Juhainah ini terkait dengan pertobatan ia, ya, terkait dengan pertobatan ia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan tentang tindakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang akan menyolatkan jenazah wanita tersebut, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh, ya, wanita itu telah menunaikan taubat yang sebenar-benarnya, pertaubatan. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah yang melakukan perbuatan dosa, lawasi'athum, maka cukuplah taubat wanita ini untuk dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah tersebut. Di sini menunjukkan keutamaan. Keutamaan seseorang yang melakukan pertaubatan dengan sebenar-benarnya. Seseorang yang bertaubat, tentu ia sedang menunaikan syariat. Karena taubat itu adalah tuntunan syariat, tuntunan agama. Jadi seseorang yang bertaubat, mengakui kesalahannya, menyesali apa yang telah ia perbuat, kemudian ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat, dan tidak lagi akan mengulangi perbuatan buruknya tersebut. Berarti ia telah melakukan satu bentuk peribadahan yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ia tunaikan dengan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ia tengah menunaikan satu perintah, ya, satu perintah yang perintah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang perintah tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang namanya bertaubat tidak semata-mata seseorang telah melakukan kesalahan misalnya, tetapi seseorang yang bertaubat hatta ia tidak melakukan kesalahan pun, taubat itu tetap ia tunaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beristighfar dan bertaubat tidak kurang dalam sehari, tidak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat yang lain, tidak kurang dari 70 kali melakukan taubat, melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja yang beliau adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, terus memanjatkan istighfar dan taubat, ya, maka kita tentunya lebih, ya, lebih harus lagi untuk menunaikan istighfar dan taubat. Lebih pantas lagi untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, terus menerus bertaubat, beristighfar, ya, maka kita lebih pantas lagi yang dosanya sedemikian banyak, yang kesalahannya sedemikian tidak bisa kita hitung satu demi satu, maka kita lebih pantas lagi untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepadanya, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disinilah letak, ya, keutamaan amal ini. Dengan lafad beristighfar, yaitu astagfirullah, ya, wa atubu ilaih, ya, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau dengan lafad-lafad lain yang menunjukkan kepada permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pernyataan taubat, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apakah pernah engkau dapati sesuatu yang lebih utama dari seseorang yang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwanya karena Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah yang lebih utama? Dan wanita ini, ia korbankan jiwanya dalam rangka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka untuk membersihkan dirinya dari dosa yang ia kerjakan. Adakah yang lebih utama ketika seseorang menyerahkan jiwanya karena Allah subhanahu wa ta'ala? Maka kisah ini merupakan satu bentuk pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bagaimana seorang wanita dengan penuh kesadaran ingin membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan demikianlah bahwasannya kita melihat pelaksana daripada hukum had ini bukan orang per orang. Ya, perlu ditekankan. Ya, jangan nanti, wah ini rajam. Ya, masing-masing orang se-RT mendirikan. Tidak. Ya, tetapi diputuskan melalui peradilan yang peradilan tersebut memang di bawah naungan perundang-undangan syariat Islamiyah. Jadi bukan orang per orang. Tetapi yang menunaikan tugas atas putusan dari pemerintah Islam. Ya. Sehingga tidak kemudian orang main hakim sendiri-sendiri. Ya. Seperti misalnya melakukan qisas, melakukan hukum potong tangan, dan yang lainnya. Ya, semuanya adalah dibimbing di dalam syariat ini. Semua itu diputuskan melalui proses peradilan, yang peradilan tersebut yang memutuskan perkaranya adalah qadhi, hakim yang ditunjuk, ditugaskan oleh pemerintah Islam. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah kemuliaan hukum Islam. Dan orang boleh menyaksikan, sehingga dengan menyaksikan tersebut diharapkan menjadi sesuatu yang menimbulkan efek jera. Ya, seperti misalkan hukum qisas di Saudi Arabia. Ya, seseorang dipenggal lehernya oleh orang yang ditunjuk untuk memenggal, ditunjuk oleh pemerintah. Maka pelaksanaan hukuman tersebut boleh disaksikan oleh masyarakat. Ya, boleh disaksikan oleh masyarakat. Ya, sehingga kemudian menjadi ibrah, pembelajaran bagi masyarakat yang lain. Bahwasannya akibat dari seseorang melanggar, membunuh nyawa, ya, maka ia harus dibalas dengan nyawa lagi. Menjadi pelajaran bagi orang lain. Sehingga tumbuh pada benak setiap masyarakat untuk tidak semudah itu menumpahkan darah, untuk tidak semudah itu menghilangkan nyawa yang tidak berhak, ya, kecuali yang memang sudah ditentukan oleh syariat. Ya, untuk meniadakan nyawa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kecuali dengan cara yang hak. Ya. Maka dipersilahkan masyarakat untuk melihat. Ya. Dan manfaat yang sedemikian besar dari ditegakkannya hukum Islam di tengah masyarakat. Ya. Sehingga kita lihat, ya, kalau kita perhatikan orang Saudi bertengkar, ya, matanya melotot, masing-masing melotot, ya, mulutnya berbicara keras, ya, tapi tangannya, ya, walaupun mengepal, tidak berani. Ya. Siapa yang duluan itu yang nanti kena qisas. Ya. Jadi masing-masing mampu, masing-masing menahan diri, ya, tidak berani untuk memulai untuk memukul. Karena yang memulai memukul, dia akan terkena hukum qisas. Nah, ini salah satu efek jera dari ditegakkannya hukum Islam, sehingga masyarakat terjamin, keadaan jiwanya terjamin di bawah undang-undang, di bawah syariat yang berdasarkan Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman salaf. Mudah-mudahan sedikit tentang penjelasan hadis yang termasuk di dalam bab taubat dari kitab Riyadus Salihin ini bisa memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, mohon untuk diluruskan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.